Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat asar yang dimuliakan Allah. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah wasiat kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tentunya yang namanya wasiat bukan sekedar perintah. Wasiat adalah al-amrul muakkad al-muqarrar. Wasiat adalah perintah yang ditekankan dan diulang-ulang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, beliau mewasiatkan tiga hal. Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma' wa athi' walau kana 'abdan mujadda al-atraf. Wasiat pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, engkau mendengar dan taat kepada pemimpinmu walaupun pemimpinmu adalah seorang budak atau bekas budak yang telah dipotong hidungnya. Di zaman dahulu, seorang yang melakukan pelanggaran berat dihukum dengan dipotong hidungnya. Walaupun pemimpin kamu adalah orang yang seperti itu bentuk tubuhnya, selama dia adalah pemimpin engkau, maka wajib bagimu mendengar dan taat kepada mereka. Ini para jamaah yang saya hormati adalah wasiat pertama dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap seorang muslim dengan pemimpinnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat kebanyakan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, selalu sering dan selalu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wajibnya taat kepada pemimpin yang telah diangkat oleh seorang atau sebuah rakyat, walaupun pemimpin tersebut adalah seorang yang melakukan kezaliman, walaupun pemimpin tersebut adalah pemimpin yang suka melakukan perbuatan haram, namun karena dia adalah pemimpin muslim, wajib bagi rakyatnya untuk taat kepada dirinya. Di dalam sebuah ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Di dalam hadis yang lain, kata Jarir ibn Abdullah, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fil yusri wal usri wa fil manshati wal makrah wa ala atharatin alaina. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membaiat kami untuk selalu mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah, apakah dalam keadaan suka atau duka, dalam keadaan mudah atau susah, walaupun dalam keadaan mereka menzalimi kita. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah boleh kita memberontak kepada mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ma aqamu fikum shalah. Tidak, selama mereka masih menjalankan ibadah salat. Artinya, selama mereka itu masih muslim. Jamaah sidang salat asar yang dimuliakan Allah, pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin tertinggi di dalam sebuah negara ataupun bawahannya. Dari semua yang ada di dalam struktur pemerintahan tersebut, termasuk di dalamnya hadirin yang dimuliakan Allah, Raisul Qaryah, pemimpin sebuah daerah, ini semuanya masuk dalam kategori wajibnya taat kepada mereka. Namun, satu hal yang perlu kita perhatikan, ketaatan seseorang kepada pemimpin adalah ketaatan yang memiliki tanda petik selama itu berada di atas kebaikan. Adapun ketika seorang rakyat diharuskan untuk melakukan maksiat, maka tidak boleh dia melakukannya. Namun bukan berarti dia menjelekkan pemerintahnya, tetap dia muliakan, tetapi tidak mengikuti di dalam perbuatan yang haram tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan engkau taat kepada makhluk apa saja dia kalau dia bermaksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil makruh. Ketaatan adalah di dalam perkara yang baik. Saya sebutkan sebuah kisah yang singkat. Kisah yang terjadi kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah di zaman Daulah Abbasiyah. Waktu itu khalifah yang ada di kala itu bernama Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini mewajibkan kepada seluruh rakyatnya untuk meyakini bahwa Al-Quran itu bukan ucapan Allah tetapi makhluk. Subhanallah. Bahkan dia tidak tanggung-tanggung memenjarakan, membunuh dan mencambuk rakyat yang tidak mau menyatakan pendapat kufur tersebut. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau tegar, beliau dipaksa, bahkan beliau dipenjara para jamaah. Beliau dicambuk, yang kata Al-Gojonya, seandainya cambuk itu dicambukkan kepada onta, maka akan patah tulang punggung onta dari cambukan tersebut. Tetapi Al-Imam Ahmad dicambuk pingsan, sadar dicambuk lagi pingsan. Subhanallah. Tetapi Al-Imam Ahmad tidak mau untuk mengatakan ucapan kufur, tidak mau mengatakan ucapan maksiat walaupun khalifah yang menyuruh di kala itu. Di sisi lain, ketika rakyat kaum muslimin mendorong Imam Ahmad untuk memberontak kepada penguasanya, Al-Imam Ahmad mengatakan, la tashukku asad ta'ah. Jangan engkau pecahkan tongkat ketaatan kepada pemimpin kalian. Subhanallah. Ini adalah sikap yang adil yang mesti dilakukan oleh seorang muslim. Wasiat yang kedua yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha thumma dur ila jiranik fa asibhum minhu bima'ruf. Artinya, seandainya engkau memasak marak. Marak adalah masakan yang diambil atau bahan intinya adalah daging. Apakah daging kambing, daging unta atau daging sapi. Orang Arab, mereka makanan favorit dan spesial mereka adalah marak. Marak, daging kambing, ditaruh air, garam, kari, kemudian direbus sampai mendidih. Lalu mereka makan seperti itu. Pesan Nabi SAW, engkau kalau memasak marak, banyakilah airnya. Wata'ahad jiranak, lalu bagilah kepada tetangga-tetangga kamu. Kata Nabi SAW, lihat tetangga kamu, bagikan kalian dengan marak itu, air kuah itu, sedikit untuk mereka merasakan masakanmu. Wasiat yang kedua para jamaah, kita dianjurkan untuk memperbaiki hubungan kita dengan tetangga dan saudara kita. Kalau tadi kita dengan penguasa kita, yang ini kita dengan tetangga kita dan kaum muslimin yang mereka menjadi saudara-saudara kita. Para jamaah yang saya hormati, ini adalah sebuah etika yang kadang kita menyaksikan sesuatu yang tidak seperti itu. Kadang seorang yang dia dirawat di dalam sebuah kamar, dia tidak pernah atau dia tidak memperhatikan kondisi teman, kondisi pasien yang ada di sampingnya. Seorang yang dia tinggal di dalam sebuah komplek, dia tidak peduli dengan orang yang ada di tetangganya, di samping kanan kirinya. Orang yang mereka hidup dalam sebuah perumahan yang besar, dia tidak peduli. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak seperti itu syariat Islam. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Walaupun kita diberikan dengan air kuah saja, tetapi itu adalah kehormatan. Subhanallah. Dan itu kebiasaan orang Arab para jamaah, kebiasaan yang baik. Mereka walaupun di dalam kuah itu tidak ada dagingnya, tetapi mereka bagi-bagi kepada tetangga-tetangganya. Kita sebagai orang asing yang bukan orang Arab kaget ketika diketuk pintu dan diberikan satu mangkok air tok, enggak ada dagingnya. Enggak ada daging, enggak ada tulang pun. Tetapi subhanallah, ini menunjukkan bagaimana mereka orang-orang tersebut menjaga kehormatan tetangganya. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, seorang muslim adalah seorang yang baik kepada tetangganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan perbuatan baik kepada tetangga adalah syarat bukti keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Jibril selalu datang kepada Nabi dan mewasiatkan agar baik dengan tetangga, baik dengan tetangga, baik dengan tetangga. Sampai kata Nabi SAW, seakan-akan Jibril itu akan menjadikan tetangga saya sebagai ahli waris saya, karena selalu diingatkan terus para jemaah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dosa seorang yang tidak betah tinggal di samping kita gara-gara kita, kejelekan kita. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Tiga kali diulang. Lalu kata Nabi SAW, man la yu'min jaruh bawa'iqah, seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan dirinya. Maka mari kita di dalam wasiat kedua memperbaiki hubungan kita dengan tetangga kita. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wasalli salata li waktiha, engkau salatlah lima waktu di waktunya. Wasalli salata li waktiha, salatlah di waktunya. Kata para ulama, seandainya dikumandangkan azan dan qomat, segera untuk datang menjalankan salat tersebut. Lalu kata Nabi SAW, yang artinya seandainya engkau sudah sholat lalu engkau mendatangi sebuah masjid yang sedang sholat, kata Nabi SAW, sholatlah lagi dan jadikan sholat tersebut adalah sunnah untuk dirimu. Dalam wasiat ketiga ada dua poin yang harus kita perhatikan. Pertama, anjuran seorang sholat di waktunya. Lelaki, kaum lelaki, kewajiban mereka adalah sholat berjamaah di masjid kaum muslimin. Ini kewajiban mereka. Para wanita tidaklah wajib, tetapi boleh mereka sholat di masjid. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, yang terjadi adalah sesuatu yang tidak diharapkan. Para lelaki dalam keadaan mereka sangat banyak, tetapi kita mendapatkan persentase yang lebih sedikit yang mereka mendatangi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunda, nanti saja kalau sudah sampai rumah, nanti saja kalau sudah selesai pekerjaan, nanti saja. Jangan sampai habis waktunya dan kita terjatuh ke dalam dosa. Ingat, sholatnya orang munafik adalah sholat yang suka diundur-undur dan ditelantarkan. Wa idza qamu ila sholati qamu usala, kalau mereka ingin berangkat sholat mereka malas. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sholat ini harus benar-benar kita perhatikan dan kita mengajak saudara kita untuk mereka itu sholat. Para jamaah yang saya hormati, di dalam lingkungan yang mulia dan bersih ini, ketika kita berangkat menuju panggilan Allah di masjid yang mulia ini, kita melihat seorang yang duduk di kursi dalam keadaan sudah qomat, masih duduk, kita tarik tangannya, kita ajak, ayo sholat. Atau mereka yang masih sibuk dengan teleponnya, atau mereka yang masih sibuk dengan rokoknya, atau yang semisalnya, ambil. Seandainya mereka melakukan seperti itu, kita panggil. Ini perbuatan tidak boleh. Ayo kita berangkat salat. Begitu para jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan kita kemudian diam melihat fenomena yang mereka meninggalkan salat, karena perbuatan meninggalkan salat adalah perbuatan yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Dan kita khawatir ketika terjatuh ke dalam sebuah siksa yang akan terkena bukanlah orang yang melakukan dosa, tetapi semuanya. Poin kedua, sebuah faedah fiqhiyah, kalau kita masuk di dalam sebuah masjid, kita sudah sholat, tetapi di masjid itu mereka belum selesai melakukan sholat, kata Nabi SAW, kita sholat kembali dengan jamaah tersebut dan kita niatkan sunnah. Pada suatu hari Nabi melihat dua orang ngobrol duduk di luar masjid padahal Nabi SAW sedang sholat. Kata Nabi SAW, ya fulan malaka la tusalli ma'ana, ya fulan, kenapa kamu enggak sholat dengan kami? Dia mengatakan, qad shallaina fi rihalina ya Rasulullah, kita sudah sholat di kampung kami. Kata Nabi SAW, kalau kamu datang ke masjid dan mereka sedang sholat, sholat bersama dengan mereka. Dan jadikan sholat yang kamu lakukan kedua kali adalah sholat sunnah. Ini adab. Ya, daripada kita ngobrol di luar, kita sudah sholat di masjid kita. Misalkan saya ingin janjian dengan teman di masjid ini, sampai sini orang lagi pada sholat, bukan kita duduk di luar ngobrol, tidak, kita sholat kembali. Kalau kita tidak mau sholat, jangan kita masuk masjid. Kita berdiri di luar, kita tunggu di mobil, di tempat parkir atau yang semisalnya. Tetapi kalau masuk masjid, ke lingkungan masjid, ke teras masjid, kita dianjurkan untuk sholat. Dan ini adalah adab seorang yang dia mendatangi masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah, tiga wasiat itu diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Semoga tiga wasiat tersebut bisa memberikan kepada kita faedah tambahan ilmu agama untuk taat menjadi seorang rakyat yang baik, untuk kemudian menjadi seorang tetangga yang baik, dan menjadi seorang hamba Allah yang baik yang mereka menjaga salat-salat mereka pada waktunya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah semuanya. Wal ilmu innallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.